بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang hanya dengan nikmat darinya semata kita dapat melanjutkan materi kajian dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Masih menjelaskan tentang keistimewaan empat kalimat, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Setelah dijelaskan secara global keutamaan empat kalimat tersebut, kemudian kita berupaya untuk menjelaskan keutamaannya secara terperinci dari masing-masing empat kalimat yang sudah kita bahas, diantaranya tentang keutamaan La ilaha illallah dan keutamaan tasbih, yaitu ucapan Subhanallah. Kita sudah jelaskan pula tentang rusaknya zikir dengan menyebutkan nama tunggal Allah, Allah, Allah, atau rusaknya zikir dengan sekedar menyebutkan isim dhamir huwa. Hu, hu. Ini semuanya adalah zikir yang batil, zikir yang rusak, seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat sufiyah di mana mereka membagi-bagi tingkatan zikir. Ada tingkatan zikir yang terendah, yaitu bagi orang-orang awam penyebutannya lengkap La ilaha illallah, dan ada zikir bagi orang-orang yang khusus, yaitu sekedar menyebut nama Allah, Allah, Allah. Dan ada zikir khusus bagi orang-orang yang telah sampai pada tingkatan hakikat, yaitu sekedar menyebut isim dhamir huwa, huwa, huwa, atau hu, hu, hu. Maka kita jelaskan pada pertemuan yang lalu amalan zikir mereka semacam ini jelas dia bertentangan dengan dalil-dalil, dan kita sudah bantah pendalilan mereka dari Al-Quran dan Al-Hadis bahwa mereka keliru di dalam penggunaannya dan pemahamannya. Ya, tadi dijelaskan bahwa mereka menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah justru sebagai tingkatan zikir yang terendah karena diperuntukkan bagi orang-orang awamnya. Ini terbalik. Ya. Bertentangan dengan yang disebutkan di dalam hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa afdalu dzikri, zikir yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi, bahkan nabi-nabi sebelum beliau, adalah kalimat yang sempurna la ilaha illallah. Dan sudah kita bawakan hadis-hadisnya. Ya. Ini terbalik. Seperti itulah dampak dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, disebut dengan jahlun murakkab. Apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka amalkan bertentangan dengan apa yang hakikatnya disebutkan di dalam syariat. Ya. Ini salah satu contohnya. Nabi SAW menempatkan kalimat tahlil la ilaha illallah sebagai puncak kalimat zikir yang paling utama, sementara mereka menempatkan yang kalimat tersebut justru untuk zikir yang orang-orang awam. Sementara mereka mengatakan bahwa yang paling hebat adalah orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat yang zikirnya hanya sekedar menyebutkan isim dhamir huwa, huwa, huwa. Atau huruf saja, huruf ha yang berharokat dhammah. Hu, hu, hu. Kita sudah jelaskan bahwa sekedar menyebutkan isim, isim itu nama. Ya. Kalau cuma sekedar menyebutkan nama saja, maka tidak akan memberikan manfaat. Karena ini bukan kalimat yang sempurna. Tidak bisa memberikan pemahaman. Hanya sekedar disebutkan nama. Jadi, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, kalau yang pernah mengenal pelajaran bahasa Arab, di sana ada yang disebut dengan al-jumlatul mufidah. Yang disebut juga dengan al-kalam. Apa yang dimaksud jumlah al-mufidah atau al-kalam? Bukankah dikatakan al-kalam atau jumlatul mufidah itu adalah kalimat yang sempurna yang menunjukkan suatu makna dan dapat dipahami, dapat dimengerti maknanya sehingga memberikan manfaat bagi seseorang? Ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini baru dikatakan al-kalam. Bahkan kalimat ini dapat menghasilkan pahala. Kalimat ini dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang hanya sekedar menyebut Allah, Allah, Allah. Ya. Kalau sekedar Allah, ini disebut kata, kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini hanya sekedar kata. Berarti, orang yang menyebutkan nama Allah, ya, Allah, maka ini bukan dikatakan zikir. Iya. Yeah. Kenapa tidak bisa dikatakan zikir? Iya, yeah. Karena dengan sekedar menyebut nama, tidak ada yang diingat. Tidak ada sesuatu yang mengakibatkan dia ingat akan nama yang disebut. Tapi kalau digandingkan, misal Allah tambah Akbar, Allahu Akbar, ini zikir. Tapi kalau cuma Allah saja, bukan zikir. Tapi kalau dikatakan Allahu Akbar, ini zikir. Kenapa? Karena ada yang diingat. Seseorang ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia teringat akan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebesaran-kebesaran Allah dan keagungannya teringat. Misal dia mengatakan Allah Rahman. Ya, Allah teringat akan luasnya rahmat Allah ketika digandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman. Dan seterusnya. Ya. Dan ini sama ya, seperti keadaan seseorang. Kalau dia hanya menyebut nama saja, dia sebut nama temannya, teman akrabnya, kerabatnya, dengan tujuan untuk mengingat jasa-jasanya dia, tapi cuma sekedar sebut nama saja. Misal punya nama, temannya itu bernama siapa? Ahmad. Atau Muhammad. Atau Zaid. Hanya disebut kedar, dia sebut Ahmad. Ahmad. Ahmad. Apa maksudnya? Apa yang dia ingat tentang Ahmad? Tidak ada yang dia ingat. Tapi kalau dia gandengkan penyebutannya dengan mengatakan Ahmad pernah memberi saya bantuan. Ingat akan bantuannya. Ahmad pernah menolong saya ketika saya butuh. Ingat akan pertolongannya. Ya. Ahmad pernah memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Ingat ketika melihat masjid dan disebut namanya, ini tidak lepas dari bantuannya si Ahmad. Terus seperti itu. Ya, baru dikatakan zikir. Tapi kalau cuma sekedar disebut nama, tidak ada yang dia ingat dari si Ahmad. Selain hanya nama semata. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bedanya jelas ya. Al-kalam dengan al-jumlatul mufidah dan sekedar kalimah, kata. Apalagi kalau cuma sekedar dhamir. Huwa. Apa itu huwa? Huwa itu dhamir, kata ganti untuk orang keberapa? Ketiga. Untuk siapa? Muzakkar apa mu'annas? Laki-laki apa perempuan? Muzakkar. Huwa. Kalau mu'annas, hiya. Nah dia berzikir dengan sekedar huwa. Huwa. Huwa. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, dia. Dia. Dia. Siapa dia? Ya. Kalau cuma bilang dia. Dia. Dia. Maka masuk dalam kalimat ini kata ganti ketiga. Segala sesuatu. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar huruf, huruf H saja. Maka dari sini, jelaslah ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang berzikir dengan sekedar mengulang-ulang nama Allah, Allah, Allah, sampai ribuan kali sekalipun, tidaklah perbuatan ini menjadi ibadah zikir. Sehingga tidak akan menghasilkan pahala sedikit pun. Walaupun dia ucapkan ribuan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya. Sering kita dapat di perempatan-perempatan itu baliho, zikir akbar, mengucapkan berapa ribu kali? 1000 kali ucapan Allah. Ya. Ini bukan alif kalimah, apa bukan ibadah zikir dan tidak menghasilkan pahala sedikit pun. Karena apa? Hanya sekedar menyebut nama tunggal Allah. Dan tadi kita katakan itu bukan dinamakan zikir. Karena tidak ada yang diingat darinya. Bahkan, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang kafir pun, jika dia hanya menyebut nama Allah saja, tidak menjadi beriman. Ya. Berbeda kalau ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah. Mukmin dia. Muslim dia. Tapi kalau cuma sekedar Allah, Allah sebutkan di Al-Qur'an, orang-orang kafir menyebutkan nama Allah. Ya, fasayaquluna Allah. Orang-orang kafir akan berkata Allah, kata Allah di Al-Qur'an. Tapi tetap tidak menjadikan mereka seorang muslim dengan jawabannya Allah tadi. Menyebut nama Allah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menjelaskan tentang kalimat tauhid, kita juga sudah jelaskan kalimat tasbih, yaitu ucapan zikir subhanallah. Ya, subhanallah. Maha suci Allah. Ini zikir. Bahkan zikir yang paling baik yang dapat digunakan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan keistimewaan kalimat tasbih pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dari 80 kali. Ya, lebih dari 80 kali dengan berbagai macam bentuk kata. Ya, kadang ada juga dalam bentuk kata perintah, fi'il amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tasbih juga sebagai permulaan surat. Ya. Ada di 8 tempat yang sudah kita sebutkan juga ke-88-nya. Kemudian juga kalimat tasbih disebutkan dalam Al-Qur'an sekitar 30 macam. 30 macam itu dirinci oleh penulis dengan ya Razzaq kepada Allah. 6 macam tasbihnya para malaikat. 9 macam tasbihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 macam tasbihnya para anbiya, para nabi yang lain. 3 macam tasbihnya para hewan dan benda-benda padat. 3 macam tasbihnya kaum mukminin secara khusus, dan 6 macam tasbihnya dari seluruh makhluk. Sehingga kalau di total ada 30 macam tasbih para makhluk Allah tabaraka wa taala. Adapun keutamaan tasbih yang disebutkan di dalam as-sunnah, di antaranya kalimat tasbih ini merupakan ucapan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan ucapan tasbih jika dijadikan zikir oleh seorang hamba dapat menghapuskan dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah khuttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Ya, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, akan dihapus darinya dosa-dosanya sebanyak apa sekalipun sebanyak buih di lautan. Dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ya, man qalaha fi yawmin 100 marrah, barang siapa yang bertasbih 100 kali, tadi berupa pengampunan. Kalau sekarang ditulis di catatan kebaikan dia 100 tasbih, tapi ditulisnya dalam catatan kebaikan 1000 kebaikan. Karena apa? Dengan rahmat Allah, yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha. Satu amalan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. 100 kali 10 sama dengan 1000. bahkan cuma bukan cuma dicatat 1000 kebaikan, tetapi bersamaan dengan itu dihapus dari orang tersebut 1000 kesalahannya. Iya. Kemudian juga diantara keutamaan tasbih dapat memberatkan timbangan di mizan. Ya. Seperti hadis yang sering kita dengar, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ila Rahman, dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan. Sakilatani fil mizan, memberatkan timbangan di mizan. Nah, ini kalau yang sudah belajar bahasa Arab, ini semua adalah khabar. Ada bab, mubtada, dan khabar. Biasanya mubtada itu didahulukan, baru khabar belakangan. Tapi dalam hadis ini, kok Nabi menyebutkan khabarnya dulu? Namanya khabar muqaddam. Khabarnya kok didahulukan? Bukannya khabar itu nanti di belakangan. Berarti muncul pertanyaan, kenapa dalam hadis ini khabar disebutkan lebih dahulu daripada mubtada? Mubtadanya apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah baru disebutkan khabar. Tapi ini khabar dulu, baru belakangannya mubtada. Ada faedahnya tentu. Ya. Kalau khabar didahulukan, ini tujuannya apa? Di antaranya ya, untuk membuat penasaran orang-orang yang mendengarkan. Ya. Mubtadanya apa? Setelah dikabarkan ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Bukan cuma dicintai oleh Ar-Rahman, tapi dua kalimat ini bisa apa, ringan diucapkan di lisan. Oh iya, apa itu? Penasaran dia. Bahkan bukan cuma diringan diucapkan di lisan, tapi bisa memberatkan timbangan di mizan, timbangan kebaikan. Oh iya, sangat agung ini kalimat. Apa itu? Penasaran. Sehingga akan membuat seseorang lebih tertarik. Ya. Nah, ini contoh-contoh ada metode di dalam penyampaian untuk menarik perhatian orang lain. Perhatian orang yang diajak bicara. Ya, ini juga ada di Al-Qur'an, ada di hadis. Ya. Nah, jadi jawabannya jelas, kenapa khabarnya didahulukan sementara mubtada diakhirkan? Jawabannya tadi, supaya membuat penasaran orang-orang untuk mendengarkan apa sih mubtada-nya. Ya. Kemudian juga Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala menjelaskan kenapa sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman yang disebut di sini, kenapa tidak nama Allah yang lain? Di sini dikatakan habibatani ilar Rahman. Kenapa tidak dikatakan habibatani ilallah? Ada tujuannya. Disebutkan nama Ar-Rahman untuk menjelaskan luasnya sifat rahmat Allah. Di antara bentuk luasnya rahmat Allah apa? Nah, Allah berkenan untuk memberikan balasan dengan pahala yang luar biasa, sehingga bisa memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Ini semata-mata karena luasnya rahmat itu datang dari Ar-Rahman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan tasbih yang disebutkan di dalam sunnah, diantaranya kalimat ini merupakan kafaratul majlis, ya, yang dapat menggugurkan dosa-dosa jika kita sedang bermajlis di suatu perkumpulan. Yang tentu namanya majlis atau perkumpulan, apalagi kalau lebih dari 3 orang, kadang tidak luput dari ucapan-ucapan yang salah. Beliau ucapan-ucapan dosa yang sengaja atau tidak, maka apa yang dia sempat salah dan dosa dari ucapan yang ada itu tetap syukur dengan membaca. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis-hadis, kenapa sih kok penyebutan tasbih seringnya digandingkan dengan penyebutan tahmid? Tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallah itu tasbih wa bihamdi itu tahmid. Kenapa? Jawabannya karena tasbih mempunyai makna Allah subhanahu wa ta'ala dari tapi tidak cukup kalau sekedar mensucikan Allah saja. Akan semakin sempurna kalau dibarengkan dengan tahmid wa bihamdi. Karena tahmid maknanya penetapan, isbat, menetapkan segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini jemaah? Sehingga dengan menggabungkan penyebutan tasbih dengan tahmid, ini lebih menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bitasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa isbatal mahamid allati yuhmad 'alayha fayaqtadi dzalik tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tauhiduhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perintah untuk bertasbih konsekuensinya adalah mensucikan Allah dari semua cacat dan kejelekan. Ya. Mungkin tanpa sengaja kita berucap tentang Allah, oh Allah, kenapa teganya Allah berbuat seperti ini kepada saya? Terutama ketika dia diuji dengan berbagai macam cobaan, musibah, penyakit, atau apapun. Tidak kuat. Masuk bisikan syaitan. Sehingga dia berucap, kenapa Allah tega menguji saya dengan semacam ini. Teringat, loh kenapa saya berkata seperti ini? Ucapkan subhanallah. Ya. Jadi ini, tasbih konsekuensinya, mensucikan Allah dari semua cacat dan kekurangan. Dan menetapkan seluruh hal-hal yang terpuji yang dengannya Allah dipuji. Ini tahmid. Konsekuensinya apa? Menetapkan puji-pujian bagi Allah. Nah. Jadi apa faedahnya ibu-ibu dan jemaah sekalian? Faedahnya penyebutan tasbih digandengkan dengan tahmid ini berarti mengandung an-nafyu wal isbat. An-nafyu ini ada pada tasbih. Artinya apa? Menafikan segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. An-nafyu, menolak, menafikan, meniadakan segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Dan isbat, dengan mengucapkan tahmid yaitu kita tetapkan segala puji-pujian itu bagi Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau sekedar mengagungkan saja, mensucikan saja, seperti yang dilakukan oleh kelompok Mu'attilah. Siapa itu Mu'attilah? Kelompok bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah, seperti kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Lihatlah, apa sih alasan mereka menolak sifat-sifat Allah? Tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Alasan mereka apa? Untuk mensucikan Allah, kata mereka. Untuk mensucikan Allah. Kalau ditetapkan sifat, sementara sifat itu ada juga pada makhluk, oh berarti kamu tidak mensucikan Allah. Kenapa? Karena memberikan sifat bagi Allah dengan sifat yang ada juga pada makhluk. Adapun kami tidak mengatakan demikian dalam rangka mensucikan Allah. Ini alasannya kelompok Mu'attilah. Orang-orang yang menolak sifat bagi Allah. Walaupun pada hakikatnya kita katakan itu bukan tasbih. Perbuatan mereka itu bukan mensucikan Allah sedikit pun. Perbuatan mereka itu adalah pengingkaran terhadap sifat Allah. Penentangan terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menetapkan sifat bagi Allah. Perbuatan mereka itu merupakan kesesatan. Tapi mereka mengatasnamakan apa? Tasbih dalam rangka mensucikan Allah. Karena apa? Mereka tidak isbat, tidak menetapkan tahmid, tidak menetapkan sifat-sifat yang puji bagi, apa yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tasbihnya orang-orang Mu'tazilah, berkonsekuensi apa? Penafian sekian banyak sifat-sifat Allah. Berarti jemaah rahimani wa rahimakumullah, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah itu harus sesuai dengan kaidah syariat yang jelas berlandaskan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mensucikan dan mengagungkan Allah itu hanya dibangun di atas hawa nafsu dan prasangka atau kias logika. Sebagaimana tadi para Mu'attilah menolak sifat-sifat Allah. Kalau orang mengagungkan Allah hanya bersandar pada nafsu saja tanpa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan jatuh kepada kebatilan dan kesesatan. Sebagaimana mereka yang menolak sifat-sifat Allah. Disebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi, diceritakan bahwa di sisi beliau ada Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini termasuk kelompok yang menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat bagi Allah. Apa kata mereka alasannya? Kami menolak sifat-sifat bagi Allah karena Allah terlalu agung untuk disifati dengan salah satu sifat-sifat ini. Lihatlah. Mereka binasa dari arah mana? Pengagungan dan pensucian semata. Sehingga mereka mengatakan Allah terlalu agung untuk menurunkan sebuah kitab. Allah terlalu agung untuk mengutus seorang rasul. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga termasuk ada orang-orang belakangan, Allah terlalu agung untuk saya sembah. Enggak pantas, ibadah saya kepada Allah itu enggak sebanding dengan kebesaran Allah. Akhirnya apa? Dia enggak sholat. Karena enggak sebanding, dia anggap keagungan Allah dengan ibadahnya. Allah sebutkan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dibantah oleh Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Lihat, alasannya mengagungkan Allah, tapi kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah Majusi, para penyembah matahari. Kenapa mereka bisa menyembah matahari? Hah? Karena binasanya mereka sehingga jatuh pada perbuatan ini, menyembah matahari, karena dari arah pengagungan yang salah. Ya, mereka mengatakan apa? Allah terlalu agung untuk kita sembah. Allah terlalu agung untuk kita ibadahi. Kita tidak beribadah, tidak menyembah Allah. Tetapi kita beribadah kepada zat makhluknya yang lebih dekat kepada dia daripada kita. Yaitu matahari, makhluk ciptaannya yang dekat. Akhirnya mereka pun sujudnya kepada matahari. Lagi-lagi dengan alasan apa? Allah terlalu agung untuk kita ibadahi. Ya. Maka Allah menurunkan ayatnya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah matahari, kami tidak menyembah kuburan, kami tidak menyembah patung-patung orang saleh, melainkan supaya mereka-mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat, binasanya mereka karena apa? Pengagungan yang keliru. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengagungkan Allah, ya, jika tidak di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan jatuh pada kebinasaan. Oleh karena itu, ya, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, at-tanzih, yakni membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela, ini tidak berarti pujian kepada Allah kalau tidak mengandung makna yang bersifat menetapkan. Paham ya? Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak layak, ya, seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh para rasul, dituduh bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, Allah tangannya terbelenggu, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan, Allah membersihkan dirinya. Kemudian Allah melimpahkan salam kesejahteraan kepada Rasul yang telah apa? Menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan agung bagi Allah. Digandengkan membersihkan diri dari sifat tercela dan ditetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah. Ini insya Allah ayatnya kita hafal, sering kita dengar. Yaitu surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apa kelanjutannya? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, ya, dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah, dari sifat-sifat tercela. Allah maha suci. Di sini Allah membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah puji pada Rasul. Tatkala apa? Ketika pada Rasul itu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi jamaah, rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Ya, setelah tanzih, membersihkannya. Sebab apa? Memuji atau tahmid itu berarti menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Dan tasbih berarti membersihkan dari segala aib dan kekurangan. Jadi jemaah rahimakumullah, ayat yang tadi kita baca itu mencakup pembersihan dari aib. Dengan apa? Tasbih dan menetapkan kesempurnaan. Dengan apa? Tahmid. Dan ini semacam ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini jawaban dibalik rahasia kenapa penyebutan tasbih banyak digandengkan dengan penyebutan tahmid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seluruh alam bertasbih kepada Allah. Apa sih yang namanya alam? Nah, kalau kita kan identik alam itu alam apa? Semesta, jagat raya. Iya. Yang namanya alam, ya alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Ya, artinya makhluk-makhluknya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 44. Yusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan semua yang ada di dalamnya, seluruhnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Lagi tasbih. Tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Lihat ya. Langsung dijawab oleh Allah. Mungkin orang yang membaca baru awal ayat, loh, seluruh alam bertasbih, seluruh makhluk bertasbih. Gimana cara bertasbihnya? Allah jawab, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya mereka. Ya, karena memang kita ini makhluk yang lemah. Akal kita terbatas. Ya. Maka kita harus lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis daripada akal. Al-Quran menetapkan semacam ini, bahwa seluruh makhluk bertasbih, memuji Allah, kita imani. Apalagi diperkuat dengan dalil-dalil dari hadis. Ya, di antaranya yang sudah kita baca apa? Bertasbihnya kerikil-kerikil di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tangannya para khulafaur rasyidin yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Ya. Di situ dikatakan tasbihnya kerikil. Kerikil itu batu, batu-batuan kecil. Bertasbih yang didengar. Bahkan ini menunjukkan batu saja yang sifatnya keras, dia ibadah dan lunak. Batu yang kecil, batu yang sedang, bahkan batu yang besar seperti pegunungan itu pun mereka bertasbih. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegur, mencela manusia yang bisa keras hatinya, melebihi kerasnya batu. Allah ingatkan, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً. Allah katakan, setelah mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, dan kemampuannya Allah menghidupkan orang yang sudah mati, tapi kata Allah, hati kamu tetap menjadi keras seperti batu. Au asyaddu qaswah. Atau bisa lebih keras lagi. Bahkan bisa lebih keras lagi. Ya. Nah, ini dalil. Hati manusia yang lunak. Ya, lunak, lembek. Tapi kata Allah, ketika hati itu menolak kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, disifati dengan hati yang keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal Allah ingatkan, wa inna minal hijarati, padahal di antara batu-batu saja ya, ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Batu saja kata Allah ada yang terbelah. Bahkan ada yang meluncur lari yahbitu. Karena apa? Min khasyatillah. Kenapa batu itu meluncur lari? Karena takut kepada Allah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pemberitahuan dari Al-Qur'an, Allah mengabarkan kepada kita ya tentang hakikat batu. Di antara bebatuan itu sekalipun bentuknya keras, namun mereka lebih lunak daripada hati manusia. Batu sifatnya keras, tapi mereka lebih lunak di dalam menerima kebenaran. Lunak di dalam beribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi diingatkan oleh Allah seperti itu. Maka seharusnya manusia yang mempunyai hati dan akal yang sifatnya lunak ini harusnya bisa lebih lunak dari batu. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya setelah dibahas keutamaan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, maka sekarang keutamaan tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tahmid ini juga kalimat zikir yang sangat agung dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Orang yang mengucapkan tahmid dijanjikan akan mendapatkan pahala yang banyak dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam Al-Quran yang menunjukkan keagungan kalimat tahmid, pertama, faqad iftataha subhanahu kitabahu al-Quran al-Karim bilhamdi. Allah membuka kitab yang suci, yaitu Al-Quran, dengan tahmid. Coba kalau kita buka Al-Quran, akan kita dapati ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini menunjukkan keagungan tahmid. Ya. Demikian juga Allah membuka beberapa surat dalam Al-Qur'an. Pembukaan di Al-Qur'an dengan tahmid. Kalau kita buka beberapa surat yang lainnya, juga kita dapati beberapa pembukaan Al-Qur'an dengan tahmid. Seperti di surat Al-An'am ayat pertama, Al-Kahfi, surat Saba, surat Fatir. Ini semuanya diawali dengan tahmid. Iya. Yeah. Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Al-Kahfi, ini insyaallah kita hafal. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surat Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati, dan seterusnya. Ini dijadikan dalil keutamaan, keagungan tahmid, di mana Allah membuka beberapa surat dalam Al-Qur'an dengannya, dengan tahmid. Yang ketiga, waftataha khalqahu bilhamdi. Allah memulai penciptaannya, apa memulai ciptaannya? Apakah menciptakan langit, menciptakan bumi, dimulai dengan pujian. Dan Allah juga menutupnya dengan pujian. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Tahmid. Allah memulai ciptaan langit dan bumi dengan pujian. Kemudian yang keempat, setelah Allah menuturkan tempat kembalinya para penghuni surga dan tempat kembalinya penghuni neraka, Allah menutupnya semuanya juga dengan pujian. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan seterusnya. Segala puji adalah milik Allah, baik awal dan akhirnya. Ya, segala pujian adalah milik Allah di dunia dan di akhirat. Ya, artinya apa? Dalam segala yang Allah ciptakan, semuanya terpuji. Tidak ada. Ini dalil-dalil yang tidak kita sebutkan seluruhnya. Ya, menunjukkan dalam semua hal, Allah lah yang harus dipuji. Ya. Dan ini kita ucapkan di dalam sholat. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah Rabb kami, segala puji adalah milikmu. Sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Wa mil'u masyikta min syai'in ba'du. Ya. Nah ini jemaah menunjukkan lengkapnya pujian Allah terhadap ciptaan dan perintahnya. Jadi, kalau kita mau merinci, kita akan dapati bahwa penciptaan makhluk seluruhnya terpuji. Begitu juga ketika Allah menentukan syariat, membuat syariat berupa perintah dan larangan, semua syariat yang ada di dalam Islam, semuanya terpuji. Nah ini ingat ya, kaedah-kaedah penting harus kita pahami. Sehingga jangan sampai kita mendapati syariat, ini menunjukkan ketidakadilan. Ingat, semua perintah dan larangan dan semua aturan syariat ini disebutkan di Al-Quran adalah semuanya terpuji. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat alhamdu ini disebutkan di Al-Qur'an lebih dari 40 tempat. Bahkan disebutkan dengan sebabnya. Baik sebab yang secara global ataupun yang secara terperinci. Kenapa Allah itu terpuji? Allah di antaranya maha terpuji dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatan Allah seluruhnya terpuji. Ini kaidah dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Allah itu patut untuk dipuji pada setiap saat. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, di antara yang disebutkan oleh penulis, yakni Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, yang pertama, orang yang banyak memuji Allah dalam setiap keadaannya, dia adalah orang yang berhak untuk berada di dekat bendera pujian yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis, di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmidzi, sanadnya sahih, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhr. Aku, kata Nabi, aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat nanti. Wala fahar, tanpa kesombongan. Lihat ya. Wabiyadi, dan di tanganku, liwa'ul hamdi, akan ada bendera pujian. Megang bendera gitu ya. Wala fahar, tanpa kesombongan. Wa ma min nabiyyin yauma idzin. Ya. Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i. Pada waktu itu semua nabi, Adam dan juga yang lainnya, berada di bawah benderaku. Lihat. Lalu disebutkanlah alasannya. Ya. Rasulullah akan diberi bendera pujian. Kenapa? Karena beliau adalah makhluk Allah yang paling terpuji dan yang paling sempurna di dalam memuji Allah. Makanya namanya Muhammad. Ya. Yang banyak memuji Allah. Begitu juga Ahmad. Yang banyak bertahmid, memuji Allah. Sehingga layaklah beliau diberikan bendera Al-Hamad. Dan di dekat beliau ini akan berhimpun, berkumpul seluruh orang-orang yang suka memuji Allah. Dan makhluk, orang-orang yang paling dekat kepada bendera tersebut, siap. apa? Allah. Karena apa? Allah. Karena apa? Allah. Ini Pak faedah yang pertama. Puji Allah di waktu susah berarti pengakuan dan pengenalan seorang hamba tentang Allah. Karena Allah itu Allah. Jadi karena apa? Apa yang terjadi pada diri kita itu hampir kuat sekali. Yang kedua, puji Allah di waktu kita baiknya karena ilmu di antara ya Rabbah bagi dunia dia akan tahu apa yang akan tahu bahwa dengan Allah hamba-Nya maupun dalam keadaan senang maupun sedih, dalam keadaan sehat maupun sakit, ya, dan dalam keadaan sangat senang ataupun sangat sedih, dia tidak lupa akan nikmat yang diberikan Allah kepadanya, sehingga dia selalu memuji Allah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa banyak memuji Allah dalam setiap kesempatan. Dan ini dulu karena keterbatasan waktu yang ada, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.